seindah ini. Sungguh menarik hati, gunung tegak berdiri, surya senyum berseri, indahnya hari ini. Burung-burung pun bernyanyi, bagai tiada berhenti. Dengan irama samba bolero, jadi pemenung tiada berguna, berhati bingung tiada artinya. Indahnya hari ini, burung-burung pun bernyanyi, bagai tiada berhenti.